janji. Tanpa komitmen itu mati, betul. Tetapi jangan lupa, komitmen tanpa disiplin itu lemah. Nah, ini menarik untuk kita simak bersama. Komitmen tanpa disiplin tentu saja lemah. Bagaimana tidak? Karena Anda punya komitmen yang Anda ucapkan dan kemudian mulai Anda wujudkan, tapi Anda tidak disiplin untuk terus-menerus melakukan. Titik-titik kosong di mana ketidakdisiplinan muncul akan mengakibatkan sebuah kelemahan pada komitmen yang coba Anda wujudkan. Dia akan menyerang balik menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan. Akibatnya dapat dibayangkan. Komitmen yang coba saudara kerjakan sesaat tampak baik, tetapi sesaat kemudian menjadi tak lagi berarti. Ia tertelan oleh waktu karena tidak disiplin diri. Disiplin membuat Anda terus-menerus berusaha melakukan, mewujudkan komitmen yang sudah diucapkan dan dibangun dalam perjalanan kehidupan. Disiplin akan membuat Anda terus-menerus berani mengevaluasi diri dan menemukan di mana lemah, di mana kurang supaya diperbaiki. Lalu kemudian bergerak lagi, maju, mencipta perubahan. Awas, komitmen tanpa disiplin itu lemah. Tidak akan memberikan kekuatan yang bergairah. Komitmen tanpa disiplin itu bahaya karena bisa menghabiskan seluruh energi kita. Komitmen tanpa disiplin, jangan sampai Anda ada di sana. Karena itu, jika Anda ingin komitmen, berdisiplinlah. Bangun disiplin yang tinggi dalam hidup. Disiplin terhadap diri. Selalu melakukan apa yang Anda katakan, sehingga itu menjadi sebuah kenyataan yang menyenangkan. Sekalipun dalam melakukan apa yang kita katakan ada benturan halangan, tapi batu dan tembok tak boleh jadi alasan untuk kita berhenti. Disiplin, katakan pada diri supaya terus maju menghadapi hari-hari hidup ini. Katakan pada diri untuk tidak pernah berhenti mengukir prestasi. Semoga Anda akan menjadi orang yang berhasil karena mempunyai komitmen dengan disiplin yang tinggi. Selamat menemukan kesejatian kemenangan dalam kehidupan dengan mengingat janji tanpa komitmen itu mati. Tapi komitmen tanpa disiplin itu lemah. Semoga Anda dan saya bijaksana. Bersama saya, Bigman Sirait.